Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Huda wa rahmah lil mu'minin wal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia, wilayah Medan, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih juga dapat memberikan penyejuk keimanan dalam acara penyejuk keimanan juga. Baiklah, hari ini kita akan membawakan ayat 31 dari surat Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Faba'asallahu ghuraban yafhasu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi. Qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa'uwari sawata akhihi fa'asbaha minan nadimin. Artinya, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa saya tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu saya dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ya Allah. Ayat ini sangat menggugah hati kita, yaitu tidak pernah orang di dunia ini berada dalam kesenangan. Artinya selalu dalam keadaan penyesalan setelah dia melakukan perbuatan yang jelek itu. Begitu. Dan kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, bahwasanya ayat yang sebelumnya itu adalah juga menunjukkan keterangan bahwasanya seseorang itu selalu berbuat hasud atau selalu dengki. Maka dengan kedengkian itulah yang dapat menjadikan kehancuran bagi dirinya. Kenapa tidak? Karena dia berbuat itu, yaitu pembunuhan, yang mana pembunuhan dia lakukan kepada seorang manusia yang lebih dekat, atau saudaranya sendiri, atau saudara satu rahimnya sendiri yang ia lakukan. Dan hal ini Ustaz Hanafi, iya, sudah banyak sekali kejadiannya di dunia yang kita tinggal ini. Artinya begitu banyaknya kriminalitas. Betul. Bahkan kadang-kadang, maaf cakap, bukan saudara kandung tapi anaknya sendiri pun dibunuh Ustaz Hanafi. Ya Allah. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Begitulah kehidupan di dunia ini. Apakah mereka tidak menyesal? Allah mengatakan, qala ya wailata. Mereka akan menyesal dan mengatakan, binasa, celaka diriku ini. Aku berbuat seperti itu. Mesti ada begitu. Kenapa kita yakin ada seperti itu? Karena Allah memang sudah betul-betul mengatakan melalui firman-Nya, tidak ada orang yang tidak akan menyesal dalam perbuatan ini. Makanya semuanya ini juga setelah di samping perbuatannya seperti itu, Allah juga menunjukkan kelemahan Qabil tersebut, yang mana tidak mampu dia menguburkan saudaranya. Diutuslah burung gagak, seekor burung, ya Ustaz Hanafi. Iya. Menunjukkan ini apa sebetulnya rahasia di balik itu. Makanya kita harus mengetahui siapa yang menciptakan burung itu. Tentunya Allah. Siapa yang bisa mengoreknya itu? Karena itu atas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini Ustaz, kalau kita melihat di sini adalah tidak berlaku sebetulnya sini hukum kausalitas secara mutlak di muka bumi ini. Adanya dia berbuat seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. dilihatnya mendung, awan gelap, sebentar lagi turun hujan. Tapi tidak setiap mendung itu akan turun hujan, kan begitu. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Ustaz Hanafi? Karena disebabkan ini adalah kekuasaan Allah. Iya. Kalau seandainya hukum kausalitas sebab dan akibat itu berlaku, seakan-akan tidak berlaku kekuasaan Allah. Nah. Seakan-akan itu bukan bikinan Allah. Iya. Ah, begitu. Jadi kehendak Allah ini semua yang terjadi. Begitu, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka ini. Maksudnya kehendak Allah itu bukan Allah yang memaksa mereka, tidak. Kita lihat sifat-sifat dari Asmaul Husnanya. Betul. Ada Al-Jabbar, ada Al-Mutakabbir, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, gitu. Yang jelas perlu kita ketahui di sini, sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Allah dahulukan kepada hambanya, walaupun hambanya itu sering melakukan pelanggaran atau dosa terhadap apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat seperti Israel, kan begitu, Ustaz? Betul. Berbuat melanggar, diberi keringanan, dimaafkan, melanggar lagi, dimaafkan lagi, terus gitu sampai Allah murka terhadap mereka yang tidak mensyukuri dengan rahmat Allah yang sudah turun begitu banyak kepada. Mungkin. Begitu juga kita, kan begitu, Ustaz Hanafi? Iyalah. Jadi saya melihat di sini bahwa persoalan kemudian setelah pembunuhan itu terjadi, yeah, muncul kebingungan. Sebenarnya si Qabil bukan tidak bisa menyelesaikan perkara penguburan ini, tapi karena dia terlalu bingung sehingga akal sehatnya pun hilang. Karena pembunuhan itu baru pertama sekali terjadi, kala darah sedang berlumuran di tangannya. Yeah. Sehingga dia kalap, kebingungan dan menyesal. Terduduklah kalau bahasa kita. Nah, apa yang harus diperbuat? Tidak ada. Dia duduk aja. Tak muncul idenya. Maka Allah mengutus burung gagak yang menggali-gali tanah. Mengajarkan atau memberikan gambaran kepada Qabil apa yang harus dilaksanakannya ketika mayat itu ada di hadapannya. Maka tidak ada jalan lain, karena mayat ini mayat terhormat, mayat manusia, maka dia galilah permukaan bumi untuk memasukkan saudaranya itu ke dalam tanah. Jadi adapun katanya ya wailata, ini penyesalan yang tidak ada, tidak ada gunanya. Wahai seandainya celakalah saya, tidak ada. Ya, kehancuran dan kebinasaan ya adalah merupakan satu hal yang bisa terjadi dan didapat oleh orang-orang yang pelaku kejahatan dan kebinasaan terjadi akibat dari perbuatannya. Jadi makanya yang seperti ini harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, bagaimana seharusnya kita bertindak agar nyawa termasuk juga harga diri dari saudara-saudara kita dapat terjaga dengan baik. Begitu, Ustaz, ya? Iya. Jadi pengertian ya wailatan, Ustaz, sebetulnya pengertian ketika diucapkan oleh Qabil ini, dia sebetulnya menyesali perbuatannya. Yeah. Satu. Jadi seakan-akan dia meminta maaf. Begitu. Apakah diterima maafnya? Enggak. Tidak diterima. Karena ini sudah terjadi pembunuhan. Sudah terjadi, iya. Kan begitu? Iya. Artinya ketika diucapkan ya wailata, ya wailati, atau begitu ya. Ya wailata dalam Al-Quran, kadang-kadang orang Arab itu menyebutkan ya wailati, ya waili, katanya ya gitu. Waili, wahai celaka. Kenapa ada wailati ini? Ini betul-betul begitu penambahan itu terjadi dalam satu huruf saja, artinya penyesalannya itu memang sangat mendalam. Sangat mendalam. Penyesalan ini sangat mendalam diungkap dengan kata agar kita itu tahu bahwasanya tidak hanya dia mengucapkan, tapi sekujur tubuhnya itu merasakan kelemasan. Betul. Sehingga timbullah kebingungan dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pertama dalam arti wailati. Adapun arti yang kedua, kata tersebut adalah rasa takjub atas suatu perkara ataupun fenomena yang berjalan tidak mengikuti hukum kausalitas. Betul. Begitu. Terjadi begitu. Jadi diucapkanlah kata itu. Jadi ada dua di sini penempatan kata ya wailati. Adapun yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini adalah penyesalan yang sangat mendalam, begitu. Artinya dengan penyesalan yang sangat mendalam ini, dia tidak bisa berbuat untuk menguburkan saudaranya. Seakan-akan Allah mengatakan, hentikan aktivitasmu wahai kausalitas. Iya, gitu. Artinya iya, sebab dan akibat gitu. Tak mampu deh. Sebetulnya kan begitu, mampu. Tapi karena ketidakmampuannya itu pada masa itu, Allah tunjukkan kekuasaan Allah yang lainnya, kan begitu. Mm-hmm. Agar memang di situ kita mengetahui kekuasaan Allah lah semuanya itu berlaku, semuanya itu. Jadi penyesalan ini sudah tidak ini lagi, tidak ada gunanya. Yeah. Maka fa'asbaha minan nadimin. Selamanya dia menyesal karena dia telah melakukan pembunuhan. Yeah. Jadi apa dampaknya bagi kita sebagai pembaca, pendengar dari ayat-ayat ini? Bahwa bagi orang-orang yang pelaku pembunuh itu, dia pasti akan teringat, terngiang, dan masih tetap segar dalam ingatannya. Bahwasanya orang-orang yang pernah dia bunuh pasti akan minta pertanggungjawabannya di yaumil kiamah nanti. Sebagaimana di hadis yang kemarin pernah kita baca, bahwa kebaikannya akan diambil untuk si mazlum yang dibunuhnya. Kalau tidak ada, keburukan yang dibunuh diberikan kepada dia yang sebagai qatil, sebagai si pembunuh. Jadi di sini penyesalan yang tiada arti, yeah, ya tidak ada gunanya, dan kita harus kembali kepada ajaran Islam yang hakiki agar hidup ini menjadi lebih yeah, sempurna. Kalau yeah, masyarakat mm-hmm, kalau masyarakat tidak tertata kehidupannya, maka pembunuhan ini akan tetap aja terjadi. Yeah. Ya, bisa pembunuhan akibat jabatan, ketersinggungan perasaan, dan juga dendam-dendam lama yang tidak selesai dan tidak ada jalan keluarnya. Itu Ustaz. Iya. Di sini kita berbicara tentang penyesalan tadi, Ustaz. Oh iya. Ya itu kan. Ada contoh begini, Ustaz. Betul. Contoh ada seseorang ingin bepergian. Mm. Gitu kan? Dengan memakai baju yang sangat indah, tapi dia meminum khamar. Mm. Begitu. Setelah pengaruh minuman itu begitu hebat pada dirinya, sehingga dia jatuh sempoyongan, iya, kan begitu. Mm. Setelah itu dia menyesal telah mabuk hingga membuatnya terjatuh. Mm. Sekarang timbul pertanyaan, apakah, nah, kan begitu, iya, penyesalannya itu bertolak dari kesadarannya bahwa dia melanggar perintah Tuhannya, mm, atau penyesalan itu muncul karena dia telah menjadi olok-olokan orang-orang lain sekitarnya karena jatuh itu tadi. Iya. Nah, begitu. Artinya sebetulnya ini dia bukan karena kesadaran dia itu apa, tapi karena mungkin diperolok-olok kawannya sehingga dia tidak ini. Begitu juga Qabil. Begitu. Qabil ini menyesali perbuatannya ini sebab apa? Bukan sebab karena perbuatannya. Gitu. Tapi sebab karena burung gagak itu menunjukkan perolok-olok dia. Seakan-akan begitu. Iya. Jadi penyesalan ini timbul disebabkan karena lain. Tapi kalau dia itu penyesalannya disebabkan oleh kesalahannya, bertobat karena Allah, hmm, Allah akan nerima, kan begitu. Betul, ya. Jadi banyak sekarang penyesalan ini disebabkan oleh hal-hal yang lain. Artinya apakah dia itu yang betul sadar atas perbuatannya atau tidak. Iya. Kalau yang seperti ini gimana Ustaz Nabi? Sadar atau tidak perbuatannya ini? Sebenarnya sadar. Orang seseorang minum air biasa saja sadar dia, bahasanya dia sedang minum. Minum khamar juga pasti dia sadar kalau dia sedang minum. Nah, demikian juga orang yang membunuh itu pasti sadar bahwasanya perbuatannya itu sedang mengancam jiwa dan nyawa orang lain. Jadi saya melihat fenomena atau kenyataan yang ada di alam kita, alam Indonesia ini, begitu mudahnya manusia membunuh, begitu mudahnya manusia menyihilangkan nyawa orang. Ini saya lihat ini sangat sangat tidak baik bagi keamanan, apalagi penghormatan terhadap nyawa. Allah mengatakan satu nyawa saja hilang oleh seseorang, maka itu lebih mahal dari sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, jadi begitu Ustaz Banjarul. Ya, yang perlu dicermati di sini Ustaz, untuk sesuatu hal yang lebih ke depan lagi, artinya kita harus dapat membedakan secara mendasar antara suatu penyesalan dengan berbuat bertobat dengan penyesalan karena tredor. Mm-hmm. Gitu. Contoh sederhana sebagai berikut, ada dua orang yang berani melanggar aturan Allah dengan minuman khamar. Dia membeli dengan uangnya dan yang dibelanjakan untuk membeli makanan bagi keluarganya. Saat kembali ke rumah, dia dapatkan keluarganya sedang menanti makan yang harus dia belinya. Dia menyesal telah membeli dan meminum khamar. Akan tetapi, apakah penyesalan tersebut karena dia telah melanggar hukum Allah, atau karena dia tidak jadi membeli makanan untuk keluarganya? Jadi makanya, penyesalannya itu karena yang kedua. Karena yang kedua. Iya. Karena uang-uang khamar tadi telah dihabiskan sehingga keluarganya tak makan. Iya. Kalau seandainya dia menyesal karena melanggar hukum Allah itu, berarti akan tidak ada lagi perbuatan yang sama. Iya. Nah, kemudian kita melihat dilaksanakannya juga. Kenapa? Penyesalannya itu bukan karena melanggar, karena dia tidak disiplin terhadap anggaran yang uang ini. Makanya ini yang perlu kita garis bawahi kan, begitu San. Iya. Segala sesuatunya itu kalau kita melanggar, kita harus mengakui perbuatan kita itu kepada Allah, sehingga kita betul-betul melakukan taubat itu, penyesalan itu bukan karena yang lainnya, tapi karena Allah Ta'ala. Dengan itu semuanya akan tidak terjadi lagi perbuatan dosa tersebut. Betul. Tapi kalau hanya sebatas karena orang lain, karena itu, karena ini, maka itu akan terjadi pelanggaran. Makanya kita harus dasarkan segala sesuatu itu betul-betul karena atas dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar dari suatu pekerjaan atau dari suatu penyesalan yang sudah kita berbuat. Mudah-mudahan kajian kali ini dapat meningkatkan keimanan kita yang mendalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.